Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih Syafi'iyah dari kitab Nailul Roja Sarah Safinatun Najah karya Syekh Ahmad Asy-Syatiri rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang 7 syarat sah sujud. Syarat yang kedua adalah wa antakuna jabhatuhu makshufatan, dahi terbuka. Yang dimaksud dengan dahi adalah kalau dari sisi panjang apa yang ada di antara dua satraini, dua pelipis. Sedangkan ardhan dari sisi lebar adalah antara tempat tumbuh rambutnya kepala sampai bulu atau bulu alis, bulu dua alis. Adapun dua sisi janibaha, dua sisinya dahi, min janibain, dari sisi kanan dan kiri, masing-masing disebut jabin. Dan dianjurkan meletakkan keduanya bersama dahi, namun meletakkan dua sisi tersebut tidaklah mencukupi dan tidak bisa menggantikan anha, jabahah atau dahi. Catatan kaki dua, tata ammalu, Anda perlu merenungkan bentuk riil meletakkan dua jabin bersama jabahah, karena itu sulit. Oleh karena itu maka di hasyah Bujai Rumi alal khatib ada nukilan dari Qalyubi mengatakan yang dianjurkan adalah meletakkan dua jabin dan hidung bersama jabahah. Itu kutipan di Hasyiah Bujai Rumi. Namun ternyata dicek di Qalyubi yang tercantum di sana dianjurkan meletakkan dahi bersama hidung ma'an berbarengan, dan itu yang lebih riil untuk bisa dilakukan adalah yang tertera di Qalyubi, meletakkan dahi bersama hidung. Wal makna artinya syarat sah sujud yang kedua adalah dahinya orang yang sholat itu terbuka, sehingga sebagian kulit dahi yubashira, bersentuhan langsung, atau rambutnya itu bersentuhan langsung dengan rambut atau bulunya dahi, jika di dahi ada bulunya atau ada bulu-bulunya, maka kulit, sebagian kulit atau sebagian bulu-bulunya dahi yubashira, bersentuhan langsung dengan musallahu, tempat sholat. Bersentuhan langsung dengan tempat sholat boleh jadi bentuknya karpet, tikar atau yang lain. Dan tidak disyaratkan semua dahi harus bersentuhan dengan tempat sholat. Cukup juz'un minha, sebagian saja. Jadi asal sebagian dahi itu terbuka, sehingga ada bagian dari dahi yang nempel di tempat sujud, itu sudah mencukupi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, syarat sah sujud adalah at-tahammulu bira'sihi, menekan dengan kepalanya. Tidak hanya sekedar menempel secara formalitas. Wal makna artinya syarat sah sujud yang ketiga, seorang musalli, seorang yang sholat, menekankan kepalanya, tolak ukur parameter menekan, menekan di sini bukan artinya digosok-gosok. Tolak ukur menekan adalah bihaitsu laukana tahtahu qatnun, seandainya dia sujud dan tempat sujudnya itu berkapas. Seandainya tempat sujudnya itu berkapas, langkah sabah nisaya akan tertekan. Kata orang Jawa akan delesep kapasnya. Lain hanya kalau nempel, misalnya sekedar nempel tempat sujudnya sesuatu yang berkapas, kemudian dia letakkan dahinya di situ dan kapasnya tidak tertekan ke bawah, itu maksudnya nempel. Maka kalau cuma sekedar nempel formalitas, maka sujudnya belum sah. Sujud itu sah kalau betul-betul nempel, atau seandainya itu sesuatu yang empuk, maka jika dikasih dahi ketika sujud, dikasih wajah ketika sujud, maka tertekan ke dalam. Kemudian yang keempat, syarat sah sujud yang keempat adalah tidaklah bergerak ke bawah untuk tujuan selain sujud. Artinya syarat sah sujud yang keempat, seorang musalli tidaklah turun ke bawah li ghairihi, untuk kepentingan yang lain. Seandainya saqata, dia jatuh dari posisi iktidal, ala wajihi, jatuh ke depan qahran karena terpaksa, didorong temannya dari belakang, dijongkoki, kata orang Jawa. Ini dia posisi iktidal, dijongkoki, didorong, akhirnya terjatuh ke depan. Maka gerakan jatuh ke depan karena terpaksa ini lam yuhsab lahu, tidak dihitung. Sehingga karena tidak dihitung, wajib bagi orang tersebut untuk al-aud ilal iktidal, kembali ke posisi iktidal, kemudian kemudian liyahwa minhu, untuk turun minhu dari posisi iktidal. Bikhilafi malau saqata, lain hanya kalau seandainya dia terjatuh minal huwi lahu, sudah turun lahu untuk sujud. Dia sudah melakukan gerakan turun untuk sujud, tiba-tiba terjungkal. Maka tidak mengapa. Atau minal iktidali ba'da qasdi al-huwiyah, atau dia jatuh dari posisi iktidal setelah berniat dan bermaksud untuk turun lahu untuk bersujud. Sudah ancang-ancang mau turun sujud, tiba-tiba dari belakang ada yang dorong, akhirnya dia jatuh ke depan. Fa innahu la yadurru, maka tidak mengapa. Fa yuhsabu lahu, karena sudah terhitung, sehingga dia tidak perlu kembali ke posisi iktidal, dia sudah langsung ngambil posisi sujud. Tapi kalau dia belum ada niatan untuk turun sujud dan posisinya posisi iktidal, dia tiba-tiba ada orang yang dorong dari belakang kemudian jatuh ke depan, ya, maka tidak terhitung, tidak teranggap, sehingga harus kembali ke posisi iktidal. Kemudian syarat yang kelima, tidak bersujud beralaskan sesuatu yang sesuatu itu bergerak biharakatihi manakala dia bergerak. Maka alas sujudnya tidak boleh lengan bajunya, orang dulu lengan bajunya panjang, lebar. Lengan baju itu lebar, karena di masa silam lengan baju itu fungsinya sebagaimana tas di masa sekarang. Kalau dia penuntut ilmu, di situ naruh buku dan sebagainya. Maka ini tidak boleh ketika mau sujud, karena tempat sujudnya itu kotor, berdebu atau panas. Kemudian dia letakkan lengan bajunya di situ, kemudian itu jadi alas sujudnya, karena dia adalah benda yang bergerak dengan dia bergerak. Ketika dia duduk, ini ikut bergerak. Ketika dia turun, maka lengan baju ini ikut bergerak. Hal makna syarat yang kelima dari syarat sahnya sujud dalam musalli, tidak sujud di atas beralaskan sesuatu mahmulun lahu, yang dia bawa, bawaan baginya. Sehingga karena dia yang bawa, maka sesuatu tersebut bergerak dengan dia bergerak. Maka gimana kalau terjadi demikian? Maka sholatnya batal bihi dengan hal ini jika dia tahu dan sengaja. Wa illa jika dia tidak tahu dan tidak tahu, maka a'adau, dia mengulanginya. Kemudian seandainya seorang itu bersujud wa huwa yusalli, dan dia salat sambil duduk, dan dia sujudnya ala syai'in, pada sesuatu yang tidak bergerak dengan dia bergerak, namun seandainya dia salatnya sambil berdiri, sesuatu tersebut bergerak, sesuatu tersebut bergerak manakala dia bergerak, maka semacam ini lam yadura inda Ibn Hajarin, tidak mengapa kalau menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Al-Khatib Asy-Syarbini. Namun menurut Ar-Ramli, pendapat yang mu'tamad menurut Ramli, ad-darar itu tidak, itu berbahaya. Maka boleh jadi orang dalam keadaan karena sakit salat sambil duduk, bersamanya ada selimut dan yang lain. Selimut ini ada di depannya, ujung selimut ada di depannya. Ketika dia jadikan alas sujud, dia bergerak, duduk, sujud, normal, itu ujung selimut tidak gerak, diam saja dia. Karena dia posisinya duduk. Namun seandainya dia ambil posisi berdiri, ujung selimut tadi bergerak ketika dia bergerak. Nah, bolehkah sujud di kain selimut? Beralaskan apa? Alas sujudnya adalah selimut semacam ini. Tadi ada perselisihan antara Ar-Ramli dan Al-Haytami. Boleh menurut Haytami, tidak boleh menurut Ar-Ramli. Nah, yang tidak boleh bergerak dengan dia bergerak manakala itu dibawa oleh orang yang sholat, mahmulun lahu. Maka disyaratkan mahmulun lahu, maka jika dia bukalah sesuatu yang dibawa oleh orang yang sholat, semacam ranjang yang dia sholat di atasnya, dan ranjang ini bergerak-gerak, mana kelihatan dia bergerak. Fa'innahu la yadurru, maka itu tidak mengapa. Kemudian Wa kadza lam yadur as-sujudu ala ma fi yadihi li'annahu fi hukmil munfasili. Demikian juga tidaklah mengapa manakala dia bersujud pada tangannya, pada telapak tangannya, karena panas dia bersujud pada telapak tangannya, karena telapak tangan di sini dinilai fi hukmil munfasili, sesuatu yang terpisah dari diri orang yang salat. Ya, maka alas tempat sujud itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang munfasil, terpisah dari diri orang yang salat. Ya, maka ini tidak mengapa. Contohnya sajadah, tikar, karpet, itu statusnya munfasil, terpisah dan tidak menyatu pada badan orang yang salat. Kemudian ada yang mutasil, ada alas sujud yang dipakai sebagai alas sujud itu mutasil, ini bersambung dengan badan seseorang. Semisal ya, lengan baju yang lebar. Contoh yang lain adalah ujung sorban. Ketika dia dijadikan sebagai alas untuk bersujud, karena dia benda mutasil dengan badan orang yang sholat, kemudian dia bergerak dengan bergeraknya al-musalli, orang yang sholat, maka ini tidak boleh. Kemudian syarat sah sujud yang keenam adalah irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Bagian bawah badan harus lebih tinggi daripada bagian atas badan. Maka syarat sah sujud yang keenam, irtifa' lebih tingginya pantat orang yang sholat dan daerah sekitarnya daripada kepala dan pundaknya. Jangan sampai ya, pantatnya sama pundaknya lurus ya, saat sujud. Ya, bisa-bisanya ya, pantatnya sama kepala sama pundaknya lurus. Harus pantat harus ya, lebih tinggi irtifaan yakinan. Ya. Atau yakinian, di catatan kaki yang tepat, yakinian ya, tinggi yang yakin kalau lebih tinggi. Syarat yang ketujuh adalah tumakninah dalam sujud. Maka syarat sah sujud yang ketujuh adalah tumakninah dalam sujud, yakinan secara yakin. Maka seandainya orang itu ragu-ragu setelah berpindah dari sujud tadi tumaknina ataukah tidak, wajib baginya kembali fawran segera litadaruk untuk memperbaiki. Hatta sampai-sampai meskipun pendapat yang mengatakan tumaknina bukan rukun, namun dia adalah sunnah hai'ah yang mengikuti rukun. Sebagaimana telah lewat di pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Maka tetap harus segera kembali untuk memperbaiki sujudnya. Kemudian khatimah penutup. A'da'u sujudi sab'atun, anggota sujud itu ada tujuh, yaitu dahi, bagian dalam telapak tangan, dua lutut, bagian dalam jari-jari, dua kaki. Maka penutup di sini istimalat memuat penjelasan maistaratu ayakuna sujudu alaihi minal a'da, anggota sujud yang harus dipakai ketika digunakan bersujud, dan dia telah ma'rufatan, telah dikenal, ghaniyatun anil bayan, tidak perlu dijelaskan. Fasa selanjutnya adalah tasdid yang ada pada bacaan tasyahud, itu ada 21 tasdid. Khamsun fi akmalihi, ada tambahan 5 tasdid kalau untuk tasyahud yang sempurna, dan ada sittah asrata 16 kalau untuk bacaan tasyahud yang minimal, yaitu at-tahiyat, di situ ada tasdid pada ta dan ya, al-mubarakatus salawatu, ada tasdid pada sad, at-tayyibat, ada tasdid pada ta dan ya, lillah, ada tasdid pada lam jalalah, assalamu, ada tasdid pada sin, alaika ayyuhan nabiyyu, ada tasdid pada ya, nun dan ya, wa rahmatullah wa barakatuh, ada tasdid pada lam jalalah, assalamu, ada tasdid pada sin, alaina wa ala ibadillah, ada tasdid pada lam jalalah, as-salihin, ada tasdid pada sad, asyhadu alla, ada tasdid pada lam, ilaha illallah, ada tasdid pada lamnya ilah dan lamnya jalalah, wa asyhadu anna, ada tasdid pada nun, Muhammadar Rasulullah, ada tasdid pada mimnya Muhammad dan ra-nya, kemudian ra-nya Rasul, kemudian ada tasdid pada lam jalalah. Maka mu'alib menjelaskan dalam fasal ini tempat-tempat tasdid dalam bacaan tasyahud, jumlahnya ada 21 tasdid. Ada 16 tasdid di bacaan tasyahud yang minimalis, yang wajib, yang harus dibaca. Kemudian ada 5 tasdid fima yuzadu nadban alaihi, dalam bacaan yang ditambahkan. Maka 5 ini dianjurkan, dan semua tasdid tersebut jelas tidak perlu disarah. Kemudian tasdid untuk minimal salawat Nabi ada 4. Allahumma, ada tasdid pada lam dan mim. Salli, ada tasdid pada lam. Ala Muhammadin, ada tasdid pada mimnya Muhammad. Ada mimnya Muhammad. Kemudian untuk minimal ucapan salam, yaitu assalamualaikum, hanya ada tasdid pada huruf sin. Maka penulis menjelaskan di fasal ini juga tempat-tempat tasdid di bacaan minimal salawat ala Nabi. Itulah salawat yang mujziah, sah dalam fi salati, untuk dalam salat, jumlahnya ada 4. Dan tasdid untuk minimal redaksi salam yang sah fi tahallul, untuk keluar dari salat, tempatnya cuma di huruf sin. Dan ini juga tidak perlu dijelaskan. Ya, maka selesailah pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang awqatis sholati, waktu-waktu sholat. Waktu sholat ada 5. Al-makna artinya, waktu general untuk sholat 5 waktu yang fardu ada 5, karena masing-masing sholat itu punya waktu sendiri-sendiri. Maka awal waktu sholat duhur, gesernya matahari. Dan akhir waktu duhur, masir jadi bayang-bayang masing-masing benda, semisal bendanya, tanpa menghitung bayang-bayang istiwa. Maka ada yang disebut dengan dhillul istiwa, bayang-bayang istiwa, atau dhillul zawal. Dhillul istiwa maknanya adalah bayang-bayang yang tidak hilang saat matahari pas di tengah-tengah, di atas sana, di tengah-tengah langit. Maka ketika matahari itu makin ke atas menuju tengah, maka bayang-bayang tentu yang semula ada di sisi barat, matahari dari timur, maka makin lama makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Nanti pada saat pas di tengah-tengah, itu bayang-bayang tidak hilang total. Tidak hilang total, ada bayang-bayang yang masih tersisa. Sebelum dapat keterangan berapa senti atau belum juga ngecek sendiri ada berapa senti kah bayang-bayang istiwa. Yang jelas disampaikan oleh para ulama fikih ada bayang-bayang yang tersisa. Nah, bayang-bayang yang tersisa itu tidak dihitung untuk mengetahui akhir waktu duhur. Bayang-bayang benda sama dengan bendanya itu tanpa menghitung bayang-bayang istiwa. Misalnya ini benda ini adalah tongkat atau lidi, misalnya 1 meter atau tongkat 1 meter. Kemudian kita anggap dhulul istiwa itu 1 senti. Maka waktu dhuhur itu habis manakala 1 meter ketika bayang-bayang itu totalnya 1 meter lebih 1 senti. Itu baru kita katakan waktu dhuhur habis. Karena dhilul istiwa tidak masuk hitungan. Ini tidak masuk dalam hitungan. Ini bayang ini tinggi benda 1 meter, maka bayang-bayang 1 meter itu dhilul istiwa tidak masuk hitungan. Seandainya dhilul istiwa itu 1 senti, maka waktu dhuhur itu habis manakala 1 meter tambah 1 senti. 1 meter lebih 1 senti. Maka dhuhur secara bahasa artinya setelah zawal, setelah geser matahari ke barat. Secara istilah, nama sholat yang dikerjakan pada waktu itu. Zawal, gesernya matahari dari tengah-tengah langit. Dhil, dalam bahasa Arab artinya naungan. Secara istilah, amrun wujudiyun, sesuatu hal yang ada, yang Allah ciptakan untuk memberikan manfaat pada badan yang lainnya. Istiwa artinya sampainya matahari di tengah-tengah langit. Artinya waktu general sholat duhur itu yadkhulu tiba dengan gesernya matahari dari tengah-tengah langit ke arah barat. Wayang qadi dan waktu duhur berakhir dengan jadinya bayang-bayang benda semisal dengan tinggi bendanya tanpa menghitung dhillihi al-mawujud. Bayang-bayang yang ada saat istiwanya matahari. Kemudian waktu general ini disebut general karena ada rinciannya. Wa yatajazza'u dan terbagi-bagi waktu general ini menjadi 6 bagian. Yang pertama waktu fadilah. Waktu istimewa, waktu utama di awal waktu, begitu waktu tiba dan sholat itu waktu fadilah. Kemudian waktu boleh. Waktu boleh itu sejak waktu duhur tiba sampai ma yasa'u kullaha, cukup untuk mengerjakan 4 akhir waktu yang masih cukup untuk mengerjakan 4 rakaat sholat duhur. Anggap saja untuk mengerjakan 4 rakaat sholat duhur perlu 5 menit. Maka waktu jawas itu sejak waktu tibanya, waktu duhur sampai 5 menit terakhir yang cukup untuk 4 rakaat sholat tersebut. Sampai 5 menit terakhir. Kalau 3 menit terakhir sudah enggak cukup untuk 4 rakaat. Nah, maka sudah bukan lagi waktu jawaz. Waktu jawaznya cuma sampai 5 menit sebelum waktu duhur berakhir. Nama lain dari waktu jawaz adalah waktu ikhtiar. Maka 2 nama ini, jawaz dan ikhtiar, mustarokani adalah sama maknanya. Maka ikhtiar di sini bukan artinya pilihan. ada sebagian orang yang ceramah dan diupload di YouTube bahas fikih Syafi'iyah, dan waktu ikhtiar diartikan dengan waktu yang dipilih oleh al-imam Syafi'i. Ya, ini sehingga jadi tidak nyambung. Sehingga jadinya tidak nyambung. Waktu ikhtiar itu di dalam fikih Syafi'i artinya waktu jawas. Kemudian waktu haram adalah kadar yang tidak cukup untuk seluruh rakaat salat duhur. Bi akhafi mumkinin, dengan yang paling cepat yang memungkinkan, min fi'li nafsihi, dari perbuatannya. Kalau maka waktu jawa sampai 5 menit sebelum waktu duhur habis. Waktu haram ketika dia mau mengerjakan sholat duhur dalam keadaan waktunya tinggal 3 menit terakhir. Maka dia mengerjakan sholat duhur di waktu yang disebut dengan waktu haram. Secepat apapun dia, masih tentu dengan batas, masih sah, masih tumakninah, 3 menit itu tidak cukup. Padahal sudah bi akhafi mumkinin, paling cepat yang memungkinkan, dengan tetap sah tentunya. Kemudian waktu darurat, itulah adalah akhir waktu manakala manik faktor penghalang untuk sholat telah hilang. Wal baqi minal waqti qadru takbiratin, dan yang tersisa tinggal waktu yang cukup untuk membaca takbiratul ihram. Maniknya contohnya haid, bersihnya haid di akhir waktu, di akhir waktu zuhur, sehingga tidaklah tersisa kesempatan untuk waktu untuk sholat zuhur bagi perempuan ini kecuali takbiratul ihram kemudian terdengar azan asar. Maka ini waktu darurat untuk dia, dia tetap sholat di waktu tersebut dan tidak mengapa. Dan itu waktu darurat untuk dirinya. Kemudian waktu udhur, waktu udhur untuk sholat duhur adalah waktu asar, yaitu bagi orang yang menjamak duhur dengan asar dengan jamak takhir. Dan waktu sholat asar manakala bayang-bayang benda sama dengan tinggi bendanya, wazada qalilan, kemudian lebih sedikit. Lebih sedikit itu untuk masuk asar, karena kalau sama itu berakhirnya duhur dan waktu akhirnya sampai tenggelamnya matahari. Al-asru dalam bahasa Arab artinya waktu, secara istilah adalah sholat khusus, dan dia adalah sholat yang paling utama setelah sholatul jumu'ah. Ya, al-makna artinya waktu general untuk sholat asar dimulai dengan bayang-bayang benda sama dengan tinggi bendanya, ma'aziyadatihi, ditambah sedikit. Walau qalilan, meskipun sedikit sekali, dan waktu asar berakhir dengan tenggelamnya bulatan matahari. Dengan hilangnya bulatan matahari. Jadi kalau proses tenggelam itu belum habis, sampai bulatan itu hilang. Bulatan itu sudah hilang, namun cahayanya masih terang, itu sudah habis. Meskipun masih terang di ufuk barat, itu waktu asar sudah habis. Nah, waktu general ini terbagi menjadi 7 waktu. Waktu fadilah, yaitu awal waktunya. Begitu waktu asar tiba, sholat, langsung sholat. Dan tidak ada aktivitas setelah waktu asar tiba kecuali persiapan sholat. Kemudian setelah itu sholat. Nah, itu waktu fadilah. Waktu asar, begitu waktu asar tiba, tidak ada yang dilakukan kecuali persiapan untuk sholat. Dia dengarkan adzan, dia ikuti muadzin, kemudian dia siap-siap, kemudian sholat. Kemudian waktu ikhtiar sama dengan waktu boleh, ila masyaridil syai' mithlaihi, sampai bayang-bayang benda dua kali panjang bendanya tanpa menghitung, ingat, tanpa menghitung bayang-bayang istiwa. Waktu boleh tanpa makruh itu dilanjut sedikit sampai menguning. Antara bayang-bayang benda dua kali bendanya sampai menguning itu tidak lama. Maka tambah sedikit selama belum menguning. Waktu boleh namun makruh ila baqa sampai tersisa ma yasa'uha yang cukup untuk 4 rakaat salat asar. Anggap saja 5 menit. Itu cukup untuk mengerjakan 4 rakaat asar. Maka waktu jawas dengan makruh sejak menguning sampai 5 menit sebelum matahari tenggelam. Waktu haram adalah kadar yang tidak cukup untuk seluruh 4 rakaat asar bi akhafi mungkinin dengan secepat yang memungkinkan dari perbuatan min fi'li nafsi, dari perbuatan dirinya. Sekebut-kebutnya yang masih sah tidak cukup untuk 4 rakaat. Cuma bisa 2 rakaat karena tinggal 2 menit sebelum waktu asar habis misalnya. Waktu udhur adalah, waktu udhur untuk sholat asar adalah waktu duhur bagi yang mau jamak takdim. Waktu darurat itu untuk wanita haid adalah akhir waktu jika faktor penghalang semisal haid telah hilang. Walbaqi minal waqti, dan waktu asar yang tersisa tinggal cukup untuk membaca takbiratul ihram. Ya, kemudian awal waktu maghrib adalah tenggelamnya matahari dan akhirnya adalah tenggelamnya mendung merah. Maghrib dalam bahasa artinya adalah waktu huruf, sehingga dia masdar isim zaman. Secara istilah adalah salat yang dikhususkan setelah tenggelamnya semua bulatan matahari. Syafak merah, fakalu syafak itu pasti merah. Sehingga perkataan ahmar itu sifat untuk menegaskan lil idah, untuk memperjelas. Wal makna artinya waktu maghrib secara general itu tiba dengan tenggelamnya seluruh bulatan matahari dan berakhir dengan hilangnya mendung merah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.